إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum kita lanjutkan fasal berikutnya atau bahasan berikutnya berkaitan dengan adab seorang murid kepada gurunya, di pembahasan yang lewat telah kita baca keterangan An-Nawawi yang mengatakan sepatutnya bagi seorang murid untuk bermusyawarah, meminta saran dan nasihat gurunya dalam segala urusannya dan menerima saran dan nasihatnya sebagaimana seorang yang sakit yang cerdas. Maka di sini terdapat penjelasan atau faedah tentang masalah tarbiyah, bahasanya tarbiyah yang baik atau pendidikan yang baik adalah dianjurkan. Jadi cuma ini adalah anjuran, bukan sebuah keharusan untuk seorang murid untuk meminta saran dan nasihat gurunya tentang berbagai urusannya. Di antaranya misalnya urusan menikahnya, maka dianjurkan untuk bertanya, minta saran kepada guru. Tidak sebagaimana, namun statusnya adalah yang bari, sepatutnya. Ini adalah bentuk penghormatan, bukan sebuah keharusan. Maka dengan hal ini maka kita bisa melihat, ya, mengetahui tarbiyah yang rusak, tarbiyah yang tidak benar, yang mengharuskan murid untuk meminta izin kepada gurunya dalam urusannya, dalam urusan nikahnya misalnya. Bahkan jika dia adalah murid perempuan, malah sebelum melamar datang ke orang tua, malah ya, sowan dulu kepada gurunya, direstui gurunya ataukah tidak, baru setelah direstui gurunya baru bisa sowan dan minta restu orang tua perempuan. Mungkin adalah satu hal yang tidak benar. Status guru dalam masalah ini cuma sekedar yusawir, sekedar bermusyawarah dengan guru, artinya minta pandangan, minta nasihat, saran dan masukan. Bukan sebuah keharusan, bukan sebuah keharusan, bukan sebuah perintah yang harus ditaati. Cuma ya hendaknya yusawir, musyawarah, minta nasihat, minta saran, minta masukan. Makanya ini tarbiyah yang benar yang disampaikan oleh An-Nawawi, bahwasanya itu cuma sekedar meminta musyawarah, meminta saran dan minta nasihat guru. Bukan penentu pokok adalah guru. Mungkin adalah tarbiyah dan cara pendidikan yang tidak benar. Kemudian fasal berikutnya qala mu'allif rahimallahu taala faslun wa yadkhulu ala syekhihi kamilal khisali. Dan adalah seorang murid menemui gurunya ketika dia datang ke tempat mengaji, tempat belajar, dan tempat belajar itu adalah tempat gurunya atau rumah gurunya. Tidaklah dia datang dalam keadaan kamilal khisali, dalam keadaan penampilan yang sempurna, dan dalam keadaan bersih, dalam keadaan membersihkan hal-hal yang perlu dibersihkan, ya, pakaian dan yang lainnya, yaitu membersihkan hal-hal yang telah kami sebutkan fil mu'allim untuk adab seorang guru, membersihkan rambut yang perlu dibersihkan, menghilangkan rambut yang perlu dihilangkan, membersihkan badan dari bau-bau yang tidak sedap dan seterusnya. Mutatahiran, dan tidaklah masuk ke tempat belajar dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menggunakan siwak, yaitu membersihkan mulutnya dari bau-bau yang tidak sedap. Kemudian masuk ke ruang belajar dalam keadaan fokusnya hati, hati terfokus untuk belajar sehingga tidak tersibukkan untuk memikirkan hal-hal yang menyibukkan. Kemudian tidaklah masuk tanpa minta izin terlebih dahulu jika sang guru berada di satu tempat yang perlu minta izin, yaitu misalnya gurunya berada di dalam rumahnya, tempat belajar adalah rumah gurunya, maka tidak masuk ke dalam rumah guru kecuali mengucapkan salam dan minta izin terlebih dahulu. Dan ketika sudah masuk, maka mengucapkan salam kepada hadirin yang sudah datang duluan. Idza takhalla, jika dia telah masuk, kemudian wa yakhussuhu, dan dia mengucapkan memberikan penghormatan yang khusus untuk gurunya. Demikian pula hendaklah mengucapkan salam kepada guru dan kepada teman-temannya yang lain. Idzan sarafa, jika dia meninggalkan tempat belajar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisatil ula biha haqqo min thaniyati." Tidaklah salam ketika salam yang pertama, yaitu ketika datang, itu lebih wajib, lebih berhak dibandingkan salam yang kedua ketika hendak pergi. Artinya Nabi katakan salam kedua itu statusnya sama dengan salam yang pertama. Salam ketika meninggalkan tempat belajar, ketika meninggalkan teman, ketika berpisah, itu sama dengan atau semisal dengan salam ketika bertemu. Diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi, Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya. Kesimpulannya di tahqiq Abu Ainain, beliau mengatakan fashahal haditsu, hadisnya sahih. Wala yatakhatta, dan tidak melangkai pundak-pundak manusia ketika dia datang terlambat. Jangan melangkai pundak-pundak manusia. Sehingga yang tepat hendaklah dia duduk haitsu yantahi bil majlis, di tempat yang kosong yang ada di majlis tersebut. Dia duduk haitsu, di tempat yantahi ilaihil majlis, berakhir di sana majlis, berakhir di sana tempat duduk. Maksudnya ini ada tempat yang longgar, orang duduk-duduk. Yang paling belakang, ini stop yang paling belakang, barisan yang paling belakang, ya maka belakangnya. Ini yang dimaksud haitsu yantahi bihil majlis. Ya kalau datang terlambat di belakang, ya maka duduklah di belakang yang kosong, daerah kosong yang ada di belakang. Kecuali jika sang guru mengizinkan dia untuk maju ke depan, atau dia mengetahui keadaan, dari keadaan dan sikap-sikap temannya, bahwasanya teman-temannya itu mengistimewakan atau mengutamakannya, maka boleh kemudian melangkai teman-temannya jika teman-temannya itu memang nampak berdasarkan bahasa isyarat dengan bahasa sikap, bahasanya teman-temannya meminta agar dia ke depan. Ya'lam min halihim, dari sikap, dari bahasa sikap itu dia tahu kalau teman-temannya ingin agar dia maju ke depan, maka boleh maju ke depan. Wa yaqimu ahadan, dan janganlah dia menyuruh seseorang untuk berdiri dari tempatnya untuk dia duduki. Kemudian jika ada seseorang yang mengutamakan dirinya, fa in atharahu ghairuhu, jika ada seseorang yang mengutamakan dirinya, artinya apa? Ada seseorang yang berdiri meninggalkan tempat duduknya dan cari tempat duduk yang lain dan meminta dia agar duduk di tempat yang semula diduduki, maka lam yakbal, janganlah diterima. Janganlah diterima. Dalam rangka meneladani sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Karena sahabat Abdullah bin Umar itu jika beliau datang, kemudian ada orang yang geser dan mempersilahkan tempatnya agar diduduk oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar tidak mau duduk di situ. Karena beliau khawatir kedatangannya itu dianggap sebagai seakan-akan perintah dan nyuruh orang ini untuk geser, untuk pindah tempat, maka dia termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kalau hadis dari Nabi, larangan dari Nabi adalah ketika dilarang seorang itu memerintah, menyuruh orang yang telah duduk di satu tempat untuk meninggalkan tempat duduknya kemudian diduduki. Kalau hadisnya itu kalau ada dilarang untuk memerintah. Akan tapi Ibnu Umar ya, ketika dia datang kok kemudian ada orang yang pindah tempat supaya Ibnu Umar duduk di tempat tersebut, beliau enggak mau duduk di sana. Karena beliau khawatir bahasanya kedatangannya itu menjadi ya, bahasa sikap yang menunjukkan kalau dia seakan-akan dimaknai memerintahkan orang untuk geser dan cari tempat agar tempatnya cari tempat yang lain kemudian Ibnu Umar duduk di sana. Kecuali jika ayakuna fi taqaddumihi, jika dia maju ke tempat ya, ke tempat bagian depan yang kosong itu ada maslahat untuk para hadirin, untuk teman-temannya yang lain atau diperintahkan gurunya demikian. Kemudian janganlah duduk di tengah-tengah lingkaran. Membacanya dengan halqah, dengan lamnya disukun sebagaimana kata Nawawi di akhir kita. Fi wasatil halqah. Jangan duduk di tengah-tengah lingkaran kecuali karena kondisi darurat. Ketika majelisnya itu berupa lingkaran melingkar, maka kata An-Nawawi tidak boleh duduk di tengah-tengah lingkaran kecuali karena kondisi terpaksa. Kenapa An-Nawawi mengatakan demikian? Karena terdapat hadis yang melarang seorang untuk duduk di tengah-tengah lingkaran. Akan tetapi hadisnya adalah hadis yang dhaif. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu, kalau An-Nawawi mengatakan tidak boleh duduk di tengah lingkaran kecuali kondisi darurat, karena kondisi darurat membolehkan yang haram. Karena hadisnya lemah, maka kita katakan meskipun tidak kondisi darurat, boleh jika diperlukan dan dianggap itu tidak melanggar kesopanan. Nah, kalau dianggap melanggar kesopanan, yaitu nilainya jadi tidak sopan, tidak beradab, ya, maka sepatutnya ditinggalkan. Dan janganlah duduk di antara dua orang yang jangan duduk menyelai di antara dua orang yang sudah duduk berdekatan. Ada dua orang duduk berdekatan kemudian duduk di tengah-tengah, geser dia kanan kiri dan duduk di tengah-tengah dua orang yang sudah duduk berdekatan. Kecuali jika tanpa izin keduanya. Jika diizinkan maka tidak mengapa. Yang bermasalah adalah jika tidak diizinkan. Fa in fasaha lahu, akan tapi jika dua orang yang duduk berdekatan tadi melonggarkan diri, memberikan tempat untuk orang yang baru datang, kok ada, maka dia boleh duduk. Wa dhamma nafsahu, dan dia gabungkan dirinya dengan dua orang yang sudah duduk terlebih dahulu. Kemudian faslun, wa yambari ayat ta'adab aidan ma'ar faqatihi, atau bacanya bidomiro rufaqah, atau boleh juga dikasrah rifaqah. Wa yambari, dan sepatutnya adalah seorang murid beradab juga dengan teman-temannya, teman-teman belajarnya, itu sama-sama orang yang hadir di majelis gurunya. Karena adab, karena sopan dengan beradab dengan sesama teman, ini adalah bentuk beradab dengan guru. Ini adalah bentuk menjaga, memuliakan majelis guru, majelis gurunya. Dan tidak seorang itu duduk di hadapan gurunya sebagaimana duduknya orang yang belajar. Jangan gaya duduknya seorang pengajar. Oh, dia statusnya pelajar, ya duduknya murid. Jangan bergaya dengan gaya duduknya guru. Dan janganlah bersuara keras, rof'an baliron, yang overdosis, yang keterlaluan tanpa ada kebutuhan. Jangan teriak-teriak di majelis ilmu. Jangan pula tertawa atau bahak-bahak. Wala yuksurul kalam, dan jangan banyak bicara. Min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan. Dan janganlah bermain-main dengan tangannya. Sedang situasi belajar malah sibuk membersihkan kuku, kuku kaki atau kuku tangan, atau yang lainnya. Jangan pula toleh-toleh ke kanan ataupun ke kiri tanpa ada kebutuhan. Ada motor lewat, noleh. Ada motor lewat lagi, noleh lagi. Namun yang benar adalah dia memperhatikan gurunya. Adalah dia memperhatikan gurunya dan mendengarkan perkataan gurunya. Jangan malah toleh-toleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian faslon, wami mayata'akad al-iqtina'u bihi, dan di antara hal yang ditekankan untuk diperhatikan adalah anna la yaqra'a ala syekh, janganlah dia belajar ya, dengan bentuk membaca Quran atau membaca kitab pada gurunya, fi hali sughli qalbi syekhi, pada saat kondisi gurunya itu sedang hatinya itu sibuk dengan yang lain, hatinya tidak siap. Wa malal, ketika dalam kondisi busan, ya, bahasa kita lagi bete. Wastinfarihi, dan gurunya lagi istinfar, lagi ya, lagi malas ngajar. Wa ghammihi, ketika hatinya lagi sedih. Atau wafarahihi, lagi ada, lagi dalam kondisi sangat gembira ya, dengan urusan yang lain. Atau lagi lapar, atau lagi kehausan, atau sedang ngantuk, kemudian sedang kolak, sedang cemas, dan semacam itu, yang jika seorang itu memaksakan diri, maka itu akan yasyuku alaih, akan memberatkannya. Dan hal-hal tadi jika dipaksakan seorang tetap nekat, maka hal-hal tadi akan menghalangi si guru untuk memiliki kamal hudurul qalbi, kehadiran hati, perhatian hati guru tersebut tidaklah sempurna, demikian juga semangatnya, dan tidaklah seorang itu memanfaatkan waktu-waktu semangat yang dimiliki oleh gurunya. Ya, semisal dalam hal bertanya. Semisal ini, semisal dengan belajar secara dalam bentuk yaqra'ala, ini adalah dalam hal bertanya. Ketika seorang itu tidak bertanya dengan seorang yang berilmu, seorang ustaz atau seorang ya, gurunya, maka carilah kesempatan longgar. Jangan ketika dia lagi lapar, kemudian banyak ditanyai. Atau dalam kondisi ngantuk, tidak akan dijawab. Atau dalam kondisi lagi gembira karena ada satu hal, mungkin ketika dia di rumah sedang gembira karena mungkin ada tamu yang datang, nah, itu jangan kemudian lagi ini mungkin teman lama gurunya lagi terus di sini ada murid, jangan kemudian di ini lagi kemudian gimana kabarnya, udah lama enggak ketemu, gini lagi asik ngobrol gembira ketemu temannya malah diselai. Ustaz, ini mau tanya. Ini jangan demikian. Dan jika kelihatan gurunya itu lagi nanti malal, lagi bete, jangan dipaksakan untuk diminta untuk ditanyai tentang ini dan itu, karena nanti tidak akan maksimal. Kenapa? Kenapa hal itu tidak dibolehkan? Nanti An-Nawi mengatakan mimma yasyuku alaih. Pertama, itu akan membebani sang guru. Kemudian yang kedua, itu akan keadaan-keadaan tadi itu mencegah, itu adalah faktor yang menyebabkan guru itu tidak konsentrasi. Maka jawabannya yang tidak bisa semaksimal yang maksimal yang diharapkan. Kemudian wamin adabi, dan adab seorang murid terhadap guru adalah bersabar dengan jaf atau syekh, dengan sikap gurunya yang tidak sopan. Mungkin gurunya ini punya sikap tertentu yang itu tidak mengenakkan di hati, maka kewajiban murid untuk bersabar. Wasu' khuluqihi, atau memang gurunya punya akhlak yang cukup jelek dalam beberapa hal. maka hal tersebut janganlah menghalangi dirinya untuk mulazamah, untuk tetap belajar dengan sang guru dan meyakini sempurnanya sang guru dalam ilmu yang dia miliki. Jika dia telah menentukan pilihan, inilah guru yang paling orang yang paling layak untuk jadikan tempat saya belajar dalam ilmu tertentu, maka ketika dia punya kekurangan dalam masalah akhlak, kekurangan dalam masalah sikap-sikap tertentu, ada yang enggak enak karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, mungkin dia punya sikap tertentu dalam hal-hal tertentu yang itu bikin orang tidak enak, maka janganlah kekurangannya dalam masalah akhlak atau kekurangannya dalam masalah sikap itu menghalanginya untuk terus belajar. Kemudian sikap seorang murid yang baik adalah tidaklah dia mentakwil perkataan dan perbuatan gurunya yang secara lahiriah itu tidak benar, dengan catatan takwilat sahihah, untuk ditafsirkan dengan penafsiran yang benar. Fama ya'jiz an dzalika, maka janganlah dia lemah untuk itu, untuk memberikan penakwilan dan penafsiran yang benar untuk perbuatan gurunya yang nampaknya salah. Ila qalila taufik wa adimihi, kecuali perbuatan atau perkataan gurunya yang memang tidak mungkin atau sangat qalila taufik, tidak mungkin kita gabungkan, tidak mungkin kita tafsirkan dengan baik, sedikit atau sangat ruangnya, sangat kesempatan sangat sedikit untuk taufik untuk digabungkan, atau bahkan tidak bisa. Maka jika kata An-Nawawi, diantara adab seorang murid ketika gurunya punya perbuatan atau punya perkataan yang secara sekilas itu menurut ilmunya, ilmunya si murid ini adalah perbuatan yang tidak benar, maka tidaklah ditakwil, ditafsirkan perbuatan dan ucapan guru ini dengan penafsiran yang benar. Kecuali ucapan dan perbuatan yang kalau mau ditafsirkan dengan penafsiran yang benar, itu penafsirannya terlalu sangat dipaksakan, qalilat taufik, atau memang tidak bisa ditafsirkan dengan penafsiran yang benar, tidak ada jalan sama sekali. Adimat taufik, memang sama sekali tidak bisa, tidak ada jalan untuk menafsirkannya dengan penafsiran yang benar, atau kalau mau ditafsirkan dengan penafsiran yang benar itu terlalu sangat memaksakan diri, ya maka dia katakan, setahu saya semacam ini keliru, perbuatan semacam ini keliru, perkataan semacam ini tidak benar. Namun selama bisa ditafsirkan dengan benar tanpa memaksakan diri, maka seharusnya seorang itu bersikap demikian. Dan ini adab ini bukan hanya adab dengan guru, adab ini adalah adab terhadap semua muslim. Ketika ada karena seorang muslim, hukum asal seorang muslim, kita berbaik sangka dengannya. Karena jika kita jumpai seorang muslim punya perkataan atau punya perbuatan yang bermasalah atau nampaknya bermasalah, maka kita cari takwil, kita tafsirkan dengan tafsiran yang benar. Mungkin maksudnya demikian, mungkin maksudnya semacam ini, yang dia inginkan seperti ini dan seperti itu. Kecuali perbuatan dan perkataan seorang muslim yang sama sekali tidak bisa ditafsirkan dengan tafsiran yang benar, atau jika ditafsirkan dengan penafsiran yang benar itu adalah penafsiran yang sangat memaksakan diri, maka di situ barulah kita dengan terpaksa kita katakan, setahu saya perbuatan semacam ini tidak benar, setahu saya perbuatan semacam ini adalah perbuatan atau perkataan yang tidak benar. Jadi ini bukan adab, bukan hanya adab dengan guru, ini adab dengan setiap muslim. Karena hukum asal seorang muslim adalah kita berbaik sangka dengannya. Jika demikian dengan sesama muslim, maka tentu terlebih lagi orang-orang yang menjadi guru kita, tentu lebih berhak untuk mendapatkan, terlebih-lebih lagi tentu lebih berhak untuk mendapatkan adab semacam ini. Seorang muslim yang bukan, tidak punya hubungan dekat dengan kita saja, kita punya kewajiban, ketika dia punya perkataan yang mungkin bisa dimaknai dengan kekafiran atau dan dimaknai dengan tidak, maka kita wajib untuk memaknai dengan makna yang baik. Gimanakah kalau itu adalah seorang muslim yang jadi guru kita? Kemudian wa idza ja'fahu syekh, maka jika seorang guru itu bersikap yang tidak mengenakkan kepada muridnya, ibtada'a huwa bil i'tidzar, hendaklah murid yang memulai meminta maaf. Nah, karena satu hal, maka gurunya itu marah, yang boleh jadi menurut pandangan murid itu salah gurunya. Maka adab seorang murid adalah si murid inilah hendaklah yang memulai bil iktidar meminta maaf ila syekh kepada gurunya, dan dia menampakkan bahasanya kesalahan adalah kesalahan murid. Wal atab alaihi, dan celaan adalah untuk dirinya. Maka inilah sikap yang bermanfaat, yang lebih manfaat bagi si murid ini di dunia dan di akhirat, dan lebih mengekalkan keterpautan hati gurunya kepada dirinya. Kalau murid punya sikap demikian, maka manfaatnya ya, guru itu tetap akan menaruh hati dengan muridnya. Waqad qalu, banyak orang mengatakan, malam yasbir ala dhilli ta'alumi baqiya umruhu fi imayatil jahalati. Siapa yang tidak mau bersabar dengan kehinaan pada saat dalam proses belajar, maka baqiya umruhu, maka umurnya, umur sisanya itu akan tetap dalam kebutaan karena kebodohan. Wa man sabara alaihi, dan barang siapa bersabar dengan kehinaan yang dirasakan pada saat dalam proses belajar, ala amruhu ilal izil akhirati wad dunya, maka ujung akhir perkaranya, dampak akhir perkaranya adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maka jika ada orang yang mengatakan, lu yang salah guru kok kita yang minta maaf, maka An-Nawawi mengatakan ini di antara bentuk dhillu ta'allum, di antara bentuk ya, kehinaan yang akan dirasakan oleh orang yang berstatus sebagai seorang yang belajar. Wa minhu al-athar al-mashhur, di antaranya ada athar yang terkenal dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, dzalatu taliban, ketika aku jadi talib, ketika aku jadi murid, dzalatu, aku menjadi seorang yang hina, fa'azastu matluban, setelah itu akhirnya aku jadi orang yang mulia, matluban, sebagai seorang guru yang dicari-cari. Kalau di versi tahqiqnya Abdul Qadir Arnaud terdapat tambahan satu baris yang tidak ada di tahqiqnya Abu Ainain. Waqad ahsana man qal, dan sungguh bagus orang yang mengatakan, itu penyair yang mengatakan, malam yadhuqtu mal madillati sa'atan qata'a zamana bi asrihi matlulan. Barang siapa yang belum pernah merasakan tokmal madhillah, rasa kehinaan sesaat dalam belajar, maka dia akan menghabiskan waktu bi asrihi seluruhnya madhlulan, sebagai orang yang hina. Maka orang yang tidak mau merasakan sesaat merasakan kehinaan dalam belajar, ya, dalam proses belajar itu terdapat kondisi hina, rendah di hadapan guru, maka kalau orang tidak mau merasakan kehinaan dalam proses belajar, maka dia akan habiskan waktunya, umurnya dalam keadaan hina terus karena kebodohan. Kemudian berikutnya, faslun, wa min adabi al-muta'akidah, dan di antara adab seorang murid yang sangat ditekankan, Hendaklah seorang murid itu adalah antusias untuk belajar, semangat untuk belajar. Muwadifan alaihi, dan rutin. Belajar itu yang manfaat, belajar yang rutin. Cuma dong-dongan, ya ilmunya juga dong-dongan. Dong tahu, dong tidak tahu. Sebagaimana dong datang dan dong tidak datang. Kalau orang itu ilmunya cuma kadang, kalau orang itu datang belajarnya juga kadang-kadang, ya ilmunya juga kadang-kadang. Kadang tahu dan sering, kadangnya malah tidak tahu. Muadzifan alaih, hendaklah dia rutin belajar. Di semua waktu yang memungkinkan baginya untuk belajar di waktu tersebut. Dan janganlah seorang murid itu merasa puas dengan ilmu yang sedikit, padahal mungkin baginya untuk mendapatkan banyak ilmu. Akan tetapi, maka hendaklah dia perbanyak, kalau memang mungkin untuk bisa dapat ilmu yang lebih banyak. Ada majelis pengajian yang bisa lebih banyak. Maka hendaklah dia jangan mencukupkan. Ya. Kalau dia memang bisa ngaji lebih seminggu lebih dari sekali, yang rutin, ya ditambah. Jangan cuma mencukupkan untuk sekali, ketika padahal punya kemampuan untuk lebih dari sekali dalam seminggu misalnya. Namun, walayahmil nafsahu ma la yutiqu. Namun juga jangan membebani diri sesuatu yang di luar kemampuan dirinya. Kalau memang mampunya itu rutin untuk belajar seminggu dua kali atau tiga kali, ya jangan dipaksakan untuk setiap hari. Kenapa? Karena jika memang yang memungkinkan seminggu tiga kali, kok kemudian malah maunya kemudian prakteknya seminggu enam kali, nah ini mukhafatan al malal. Maka nanti dikhawatirkan bosan. Dikhawatirkan bosan karena kebanyakan. Sehingga dikhawatirkan min dia'i mahasol, karena dia belajarnya dalam kondisi malas, akhirnya hilanglah ilmu yang telah didapatkan. Namun kalau demikian, berapa keideal ngaji itu seminggu berapa kali? Kata Nawawi, wahada yakhtalifu bikhtilafin nas wal ahwal. Nah, ini beda-beda, kita tidak bisa matok. Ya, tidak bisa matok seminggu itu idealnya ngaji berapa kali. Ini berbeda-beda dengan perbedaan orang, perbedaan person, dan perbedaan kondisi person. Ya, ini berbeda-beda dengan, ya kalau orangnya lagi kuliah ya tergantung jurusannya, ada yang jurusan sibuk, ada yang jurusan gak begitu sibuk, gak bisa dipatok. Dan juga berbeda-beda dengan kondisi orangnya. Ya. Ada orang yang banyak sedikit gitu aja, banyaknya belum banyak, banyaknya baru sedikit, terus sudah malas, sudah bete, sudah cepat bosan. Dan ada yang orang yang tidak, maka lain. Maka tidak bisa dipatok kadar ngaji yang ideal dalam seminggu untuk semua orang, itu tidak bisa dipatok sekian kali. Ini berbeda-beda tergantung kondisi orangnya masing-masing dan kondisi personnya masing-masing. Kemudian wa'idha hadra ila majlis, dan jika dia datang ke majlis gurunya, falam yajidhu, kemudian dia tidak jumpai, ya, maka adalah dia tunggu, jangan kemudian langsung pulang. Adab murid adalah nunggu sementara waktu, kira-kira memastikan ini kosong apa enggak, apa cuma telat. Dan jika itu tempat ngajinya itu ada di rumah gurunya, wala zama babahu, maka adalah dia tunggu di depan pintu. Walayafutu wadifatahu, dan janganlah walayfawitu wadifatahu, dan janganlah dia sia-siakan, janganlah dia hilangkan apa yang menjadi tugasnya untuk belajar, kecuali jika dia khawatir memang gurunya itu tidak suka untuk itu, belajar di waktu itu. Biaya lama, dengan dia mengetahui min halihi, dari sikap gurunya, bahasa gurunya cuma iqra, cuma mau membacakan, cuma mau mengajar di waktu tertentu dan tidak mau mengajar di waktu yang lain. Nah, ketika gurunya itu tempat belajar itu adalah di rumah guru, maka kemudian tidaklah dia tunggu dan gurunya itu belum datang di tempat belajar, maka ditunggu di depan pintu dan jangan langsung pulang. Kecuali jika dia tahu memang gurunya tidak suka mengajar di jam-jam seperti ini, karena gurunya cuma mau ngajar di jam-jam tertentu, di waktu-waktu tertentu, dan tidak mau ngajar di waktu-waktu yang lain. Ternyata kok sampai sana kok kosong. Ini memang bukan jam ngajarnya, bukan sekarang jam ngajar, maka ya bisa langsung pulang. Dan jika dia jumpai gurunya ketika tempat belajarnya itu di rumah gurunya, kemudian ketika datang gurunya dalam keadaan tidur atau masih sibuk dengan urusan yang penting, maka sikap yang benar adalah janganlah dia minta izin untuk masuk ke dalam rumah gurunya yang merupakan tempat belajar. Namun tidaklah dia bersabar menunggu sampai misalnya kalau gurunya itu tidur, maka sampai gurunya itu bangun atau sampai gurunya itu longgar setelah selesai urusan pentingnya, atau dia bisa langsung pulang. Ternyata gurunya lagi tidur atau ada urusan yang penting, maka ada dua pilihan: ditunggu, sabar menunggu, sabar menanti, atau bisa langsung pergi. Akan tetapi kata An-Nawawi, bersabar menunggu itu yang lebih baik, karena itulah perbuatan sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika sahabat Abdullah bin Abbas hendak belajar kepada sahabat Zaid bin Thabit, maka Ibn Abbas datang ke rumahnya Zaid bin Thabit. Ketika itu siang hari. Maka sampai ke rumahnya Zaid, sahabat Zaid bin Thabit, Ibn Abbas jumpai sahabat Zaid sedang tidur siang. Maka sahabat Abdullah bin Abbas kemudian menunggu di depan rumah, di depan pintu rumahnya Zaid bin Thabit. Dia kemudian menggelar sorbannya dan nunggu sambil tiduran di depan pintu rumahnya Zaid bin Thabit. Dalam keadaan ketika itu di riwayat tersebut disebutkan banyak angin, padahal ketika itu panas-panas, banyak angin, banyak debu. Sampai akhirnya sahabat Zaid bin Thabit bangun, kemudian keluar rumah dan dia jumpai Abdullah bin Abbas ya, masih menunggu di depan pintu. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau tidak ngirim orang saja, ngutus orang saja, biar saya yang datang ke rumahmu, biar saya yang datang ke tempatmu. Maka sahabat Ibnu Abbas mengatakan, demikianlah kami diperintahkan untuk bersikap kepada guru-guru kami. Oleh karena itu, maka berdasarkan riwayat ini, kisah Ibn Abbas dengan Zaid bin Thabit, maka An-Nawawi mengatakan wasabru aula, dan bersabar menunggu itu yang lebih baik. Karena itulah yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan para sahabat yang lain juga melakukan semacam itu. Wayak bari, dan sepatutnya seorang itu memaksa jiwanya ya, untuk rajin ya, karena jiwa itu jika tidak dipaksa rajin itu pilih malas, yakin itu. Jika jiwa itu tidak dipaksa untuk rajin, jiwa itu pilih malas, nganggur, itu kesenangan jiwa. Nganggur, malas, tengak-tenguk, itu kesenangan jiwa. Kalau enggak dipaksa untuk rajin, maka butuh pemaksaan, al-akhdu. Butuh pemaksaan terhadap jiwa agar mau rajin. Tidaklah rajin memaksa jiwa untuk rajin fitahsil, untuk banyak belajar ya, fi waktil faragh, ketika waktu longgar, waktu kosong. Demikian juga fi waktin nasyat, ketika lagi semangat. Wa quwwatil badan, dan ketika badan masih kuat, yaitu masih muda, belum tua, maka rajin-rajinlah belajar. Wa nabahatul khatir, demikian juga di waktu di mana khatir pikiran itu masih perhatian. Nanti kalau sudah banyak anaknya, itu perhatiannya sudah pecah-pecah. Perhatian sudah pecah-pecah, mikirkan sana yang nakal, ini yang gimana dan itu macam-macam. Itu pikiran sudah pecah-pecah. Maka sebelum punya banyak anak, rajin-rajin belajar. Wakilat tusaghilat, dan manfaatkanlah maksimal untuk belajar ketika mumpung kilat tusaghilat, kesibukan masih sedikit. Belum nikah, itu kesibukan belum terlalu banyak, itu bisa di maksimal untuk pol-polan, untuk maksimal untuk belajar. Dan kalau sudah nikah, sudah ada tambahan kesibukan, kesibukan dengan istri, kesibukan dengan mertua dan yang lainnya, nah ini sudah tidak akan tidak maksimal untuk belajar. Qabla awaridil batalah, demikian juga sebelum terdapat arid, penghadang atau penghalang, itu al-batalah, kemalasan. Demikian juga sebelum terdapat penghalang berupa irtifa'ul manzilah, kedudukan yang tinggi. Mumpung masih jadi orang biasa, itu rajin-rajin belajar. Dan kalau orang yang sudah dianggap orang luar biasa, dianggap pimpinan, dianggap bos, dianggap orang yang berkedudukan, pejabat dan yang lainnya, itu sulit belajar. Karena statusnya sebagai orang yang dimuliakan, ditinggikan, kok harus merendah-rendah sama guru yang itu kedudukan sosialnya lebih rendah daripada dirinya, sulit itu. Masa dosen mau belajar sama mahasiswanya? Maka mumpung masih jadi mahasiswa, belum jadi dosen, maka irtifa'ul manzilah, kedudukan yang tinggi, kedudukan sosial yang tinggi, itu faktor penghalang yang menghalangi orang untuk belajar. Masa kemudian orang yang punya kedudukan tinggi, misalnya seorang dosen, kok duduk bareng ngaji sama mahasiswa-mahasiswanya? Nah, ini butuh mental yang sangat luar biasa. Kalau enggak bisa cuma duduk bareng, apalagi muridnya mahasiswanya, itu lebih butuh mental yang lebih hebat lagi. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian jadi pimpinan. Belajarlah kalian sebelum kalian jadi sayyid, sebelum kalian jadi pimpinan. Kalau sudah jadi pimpinan, sulit untuk jadi untuk duduk belajar. Mentalnya itu sulit. Ini butuh pemaksaan terhadap jiwa itu lebih lagi. Makna perkataan Umar bin Khattab ini, kata An-Nawawi, maknanya adalah rajinlah kalian fi kamali ahliyatikum, untuk menyempurnakan kapasitas kalian, kapabilitas ilmi kalian. Wa antun atba, ketika kalian masih statusnya pengikut, sebelum antasiru sadah, sebelum kalian menjadi orang yang diikuti banyak orang. Fa innakum idza sirtum sadatan matbu'in, karena jika kalian telah berubah jadi pimpinan dan diikuti banyak orang, imtana'tum min ta'allum, maka mesti kalian akan menolak untuk belajar. Disebabkan lirtifa'i manzilatikum, karena status kalian, status sosial kalian yang sudah tinggi. Di samping karena sudah tambah banyak kesibukan sebagai seorang pimpinan, maka cari waktu untuk belajar semakin sulit. Dan ini juga semakna dengan perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan tafaqqah qabla an taro'as. Belajarlah sebelum kamu jadi rois, bukan jadi pak kaum ya. Belajarlah sebelum kalian jadi pimpinan. sebelum kalian jadi orang yang berstatus sosial yang tinggi. Karena kata Al-Imam Syafi'i, fa idza rasa'ta fala sabila ila tafakkur. Maka jika engkau telah jadi pimpinan, maka tidak ada jalan. Maka sangat sulit untuk mendapatkan jalan untuk belajar. Karena di karena faktor kesibukan sebagai seorang pimpinan, demikian juga faktor kejiwaan, status sosial yang tinggi. Berkaitan dengan asal perkataan Umar tafaqqahu qabla an tasudu, maka ini diriwayatkan oleh Bukhari di Kitabul Ilmi, namun ta'liqan secara mu'alaq tanpa sanad, disebutkan sanadnya oleh Ad-Darimi, kata Abu Ainain sanadnya sahih. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan bahasanya perkataan Umar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan Al-Hafidh Ibnu Hajar juga mensahihkan sanadnya. Kemudian sepatutnya ayubakir biqiraatihi, belajar itu di waktu pagi. Belajar yang paling bagus, kata Nawawi, di waktu pagi. Ketika dia belajar membaca Quran atau kitab di hadapan gurunya, ya, maka yang paling bagus adalah awalan nahar, di awal siang, yaitu di pagi hari. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena waktu pagi adalah waktu berkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu pagi. Dan hadis Nabi makbul. Maka waktu pagi adalah waktu berkah. Waktu berkah untuk bekerja, waktu berkah untuk belajar, waktu berkah untuk membaca, waktu berkah untuk menghafal, dan seterusnya. Kata dengan satu hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, demikian juga Tirmidzi dan yang lainnya, demikian juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Abu Ainin mengatakan kultu, berkaitan dengan salah seorang rawi, salah seorang rawinya disebutkan oleh Dzahabi di Syiar Alamin Nubala, kemudian Al-Muhaddits Al-Imam yaitu Adz-Dzahabi mengatakan tentang hadis tersebut, maka sanad ini derajat minimalnya adalah hasan. Kemudian di kesimpulannya Abu Ainain mengatakan wal hadisu sahihun bi majmu' turuqihi. Hadis ini adalah sahih dengan menimbang banyaknya sanad dan jalannya. Oleh karena itu waktu yang baik untuk belajar, demikian juga untuk bekerja dan yang lainnya, adalah di waktu pagi. Kemudian wayang bari, dan sepatutnya ya, seorang pelajar Al-Quran ayu hafid, hendaklah dia rutin untuk membaca ulang apa yang pernah dia hafal. Maka seorang pelajar Al-Quran dan dia belajar menghafal Quran, maka pesan An-Nawawi, hendaklah dia rutin untuk mengulang-ulang hafalannya. Jangan pernah bosan untuk mengulang hafalan. Kemudian berkaitan dengan masalah sorogan atau setor hafalan atau setor bacaan, kalau itu belajar membaca Al-Quran, wala yu'athir binaubati ghairahu, jangan dia utamakan naubah jatah gilirannya untuk orang lain. Kalau mencatat gilirannya, ya, maka diambil. Jangan kamu duluan catat belakangan. Kecuali memang belum siap setor hafalan. Nah, itu mungkin lain. Dan kamu duluan, belum siap. Nah, namun kalau sudah siap, jangan dikasihkan ke orang. Kenapa? Fa'inal itharo bil qurabi makruhun bikhilafil ithar bihududin nafsi fa'innahu mahbubun. Mengingat kaidah, salah satu kaidah fikih yang mengatakan bahasanya mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah hukumnya makruh, berbeda dengan mengutamakan orang lain dalam berkaitan dengan hal-hal dunia yang itu merupakan hududun nafsi, sesuatu yang disenangi oleh jiwa. Maka mengutamakan orang lain berkaitan dengan masalah dunia, fa innahu mahbubun, maka itu dianjurkan. Maka termasuk ini kaidah kaidah fikih, di antara kaidah fikih adalah mengatakan mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah hukumnya makruh. Maka termasuk dicontohkan oleh An-Nawawi adalah mengutamakan orang dalam masalah giliran setoran. Itu hukumnya makruh. Atau misalnya contoh yang lain, masalah mengutamakan orang lain dalam masalah sop depan misalnya. Ada sop yang kosong, ya dului orang tempat sop yang kosong yang ada di depan. Jangan mempersilahkan orang, monggo Pak, saya tak di belakang saja. Ini hukumnya makruh. Atau mengutamakan orang dalam masalah air wudu misalnya. Air wudu terbatas, ini jatah kita, ya ambil. Oh, monggo, jangan, silakan Pak, ini air wudunya untuk Bapak saja, saya tak tayamum. Nah, kalau dah airnya dah habis, saya tak boleh tayamum, Bapak saja yang wudu. Tidak, kalau memang ini jatah kita, ambil, biar orang tayamum. Mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah itu hukumnya makruh. Berbeda dengan mengutamakan orang lain dalam masalah dunia. Misalnya masalah antri ke WC. Kita memang butuh mau ke WC namun belum terlalu mendesak, masih bisa ditahan. Terus sudah ada yang sangat kebelet, ya monggo Pak, ini giliran saya, diambil saja. Itu mahbub, itu satu hal yang dianjurkan. Namun dunia telah terbalik. Dalam masalah ibadah orang itu mengutamakan orang lain. Ya. Dalam masalah ibadah orang lain. Nah, dalam masalah dunia saya yang lebih dulu. Saya nomor satu. Enggak boleh dilewati. Masalah antri, pokoknya antri urusan dunia saya harus nomor satu. Ketika antri dalam masalah akhirat malah suruh orang lain yang duluan. Ini terbalik. Yang benar, sikap yang benar yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim dalam masalah ibadah, maka tidak mempersilahkan orang lain untuk duluan. Dalam masalah dunia dianjurkan untuk mempersilahkan orang lain untuk duluan. Nah, antri di warung misalnya, antri dilayani. Kok misalnya dilihat ada orang yang lebih membutuhkan, tergesa-gesa, ini ada ini, oh ya, dipersilahkan untuk duluan. Tak belakangan juga tidak apa-apa. Ini satu hal yang dianjurkan. Kemudian fa in ra'a asy-syekh al-maslahah, maka jika guru itu melihat adanya maslahat fil ithar fi ba'dil awqat, untuk mengutamakan orang lain di sebagian keadaan, di sebagian waktu, tidak terus menerus, lima anan syar'i, karena alasan yang syar'i, lalu guru mengisyaratkan kepada orang yang punya jatah giliran, tolong kamu belakangan aja ya, imtasala amrohu, ndaklah dia mengikuti perintah gurunya. Wa mimma yajibu alaihi, di antara adab yang hukumnya wajib. Wa tata'akkad, dan sangat ditekankan wasiat untuk hal ini, yaitu seorang murid janganlah hasad dengan orang lain yang sama-sama teman belajarnya. Atau hasad dengan orang lain yang bukan teman belajarnya. Dalam berkaitan dalam masalah keistimewaan yang Allah berikan kepada orang tersebut, dan janganlah kagum dengan ilmu yang telah didapatkan. dan telah kami telah ada penjelasan yang lewat, penjelasan tentang masalah ini telah qaddamna, telah lewat fi adabi syekh, tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang guru. Makanya adab ini hukumnya wajib, yaitu adab berupa jangan hasad dengan sesama teman belajar. Wah, kok dia kok tambah pintar cepat, tambah banyak apalanya, tambah ini, tambah tambah hebat ilmunya, kemudian hasad. Demikian juga untuk yang tambah lancar ilmunya, tambah hebat ilmunya, jangan kagum dengan ilmu yang telah didapatkan. Maka orang murid yang ketinggalan, jangan hasad dengan murid yang lebih maju. Murid yang lebih maju dalam ilmu, dalam hafalan atau dalam pemahaman, jangan kagum dengan dirinya sendiri. Dan cara untuk menghilangkan ujub kagum dengan diri sendiri, hendaklah dia ingatkan jiwanya, hendaklah dia ingatkan dirinya, bahasanya dia tidaklah mendapatkan apa yang dia dapatkan dengan daya dan kekuatannya. Itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sungguh tidaklah layak jika seorang itu kagum dengan sesuatu padahal sesuatu itu bukan ciptaannya, bukan buatannya. Bahkan itu hanya sekedar titipan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sedangkan cara untuk menghilangkan sifat hasad, ayaklah hendaklah dia sadar dan yakin bahwasanya ilmu Allah menuntut agar keistimewaan ini Allah letakkan pada orang itu. Maka tidaklah pantas bagi kita untuk menentang ilmu dan kehendak Allah. Dan tidaklah layak bagi kita untuk membenci hikmah yang Allah inginkan. Tidak selayaknya membenci hikmah yang Allah inginkan dan tidak Allah benci. Wallahu a'lam. Maka di antara cara untuk menghilangkan hasad adalah ingat ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Hikmah Allah menakdirkan dia punya kelebihan semacam itu. Maka layakkah kita menentang takdir? Maka orang yang punya sifat hasad itu keimanannya kepada takdir itu turun. Keimanannya kepada takdir Allah itu turun berbanding lurus dengan besaran hasad yang dia miliki, berbanding terbalik dengan besaran hasad yang dia miliki. Semakin tinggi hasadnya, maka semakin rendah kualitas imannya dengan takdir. Dan semakin tinggi keimanan seorang dengan takdir, maka akan semakin rendah hasad yang dia miliki. Maka orang yang punya keimanan takdir yang sempurna, maka tidak akan punya sifat hasad. Kemudian bab yang kelima adalah fi adab hamil Al-Quran, adalah adab penghafal Al-Quran. Waqad taqaddam, dan telah lewat sejumlah dari adab-adab tersebut di bab-bab sebelum ini. Ini bab ini adab untuk guru, adab untuk murid, itu juga adab untuk penghafal Quran. Dan di antara adab seorang penghafal Quran, hendaklah dia memiliki keadaan yang paling sempurna dan kepribadian yang paling sempurna, dan hendaklah dia muliakan dirinya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Artinya apa? Hendaklah dia tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Al-Quran dalam rangka memuliakan Al-Quran. Dan hendaklah dia menjaga diri dari profesi yang rendah. Di antara profesi yang rendah adalah jadi tukang bekak. Menjadikannya sebagai profesi itu adalah sebagaimana pendapat yang dipilih oleh penulis Tijir Alam secara Umdatul Ahkam untuk mengkompromikan tentang hukum upah bekam. Maka disimpulkan bahasanya upah bekam itu boleh, namun itu adalah profesi yang rendah, yang orang-orang mulia selayaknya tidak mengambil, menjadikannya sebagai profesi. Di antaranya di sini dikatakan oleh An-Nawawi, Janganlah seorang penghafal Quran punya profesi tukang bekam. Ini profesi kerjaan yang rendah. Dan tidaklah dia memiliki seorang yang memiliki jiwa yang mulia, namun tidaklah dia muliakan dirinya, tidaklah dia muliakan dirinya di hadapan jababiroh, di depan penguasa-penguasa yang zalim. Wal jufa min ahli dunia, dan orang-orang yang tidak punya adab min ahli dunia, di antara orang-orang kaya. Janganlah dia merunduk-merunduk di depan orang kaya raya karena konglomerat, kemudian dia nunduk-nunduk padahal dia hafid Quran. Nunduk-nunduk di depan orang kaya yang ahli maksiat, yang tidak punya sopan santun dengan, dan tidak ada penghormatan dengan agama dan orang-orang yang tahu agama. Demikian pula janganlah dia merendah-rendah di hadapan penguasa yang zalim. Tidaklah dia syarifun nafsi, memiliki jiwa yang mulia. Yang benar, ya, kalau di depan orang-orang yang jababiro, para penguasa yang zalim, atau orang-orang kaya yang tidak tahu agama, ya, maka hendaklah dia punya jiwa yang mulia. Sebaliknya, hendaklah seorang penghafal Quran dan seorang muslim secara umum tawadhu dengan sesama, dengan orang-orang yang saleh, wa ahlul khair, dan orang yang suka berbuat baik, ya. Demikian juga dengan orang-orang miskin. Danlah dia menampakkan kekhusuan, menampakkan ketenangan, dan menampakkan kewibawaan. Terdapat riwayat dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, wahai ya ma'syaral qura, wahai para penghafal Quran, irfa'u ru'usakum, ya, angkat kepala-kepala kalian. Faqad wadhaha lakum at-tariq, maka jalan telah jelas bagi kalian, dan bersegeralah kalian untuk melakukan kebaikan, dan janganlah kalian menjadi tanggungan dan beban orang lain. Jangan merunduk-runduk, ngemis-ngemis sama orang, namun jangan, hendaklah kalian orang yang bisa mandiri, yang tidak menggantungkan kebutuhannya dengan orang lain. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sepatutnya seorang penghafal Al-Quran itu bisa dikenal di waktu malam, pada saat semua orang pada tidur. Artinya apa? Salat malam. Maka penghafal Quran itu rajin salat malam pada saat orang lain pada tidur. Dan tidaklah seorang penghafal Al-Quran itu dikenal di waktu siang, ketika banyak orang pada tidak berpuasa. Artinya hendaknya penghafal Quran itu rajin puasa sunnah. Wabihazanihi idnasu yafrahun, dan tidaklah seorang penghafal Quran itu dikenal dengan sedih akan dosa-dosanya, ketika dia lihat banyak orang malah bangga dengan dosa. Wabibukai idnat yathakun, dan adalah seorang penghafal Al-Quran itu dikenal dengan seorang yang mudah untuk menangis, ketika banyak orang itu suka tertawa. Wabisumtihi idnas yahudun, dan dikenal dengan banyak diam dan berbicara seperlunya, ketika banyak orang itu banyak berkata-kata. Wabi khusui idin annasu yakhtalun, dan dengan kekhusuan yaitu ketawaduan, ketika banyak orang itu sombong. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, inna mangkana qablakum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, dan Hasan Basri adalah tabi'in, sebelum kalian berarti para sahabat, Al-Qur'ana rasail mirabbihim, mereka beranggapan bahwa Al-Qur'an adalah surat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mereka merenungkan surat tersebut di waktu malam dan melaksanakannya, mempraktikkannya di waktu siang. Dari Al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau mengatakan, sepatutnya seorang penghafal Al-Qur'an alla yakuna lahu hajah, dia tidak memiliki kebutuhan kepada salah seorang khalifah, apalagi orang-orang yang lebih rendah di bawah khalifah. Janganlah dia menggantungkan hidupnya dengan pemberian seorang raja, apalagi pemberian manusia yang lainnya. Fudail bin Iyad juga mengatakan, hamilul Quran, penghafal Al-Quran adalah hamilu royatil Islam. Masya Allah, ya. Penghafal Quran adalah pembawa bendera Islam. Para penghafal Al-Quran yang hafal Quran dan mengerti maknanya, ya, dan mengamalkan isi kandungannya adalah hamilu royatil Islam. Mereka adalah para pembawa panji-panji Islam. La yambarilahu ayal huwa ma'a man yalhu, maka tidak sepantasnya dia melakukan lahwun, hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak ada manfaatnya, main-main saja bersama orang yang suka main-main. Walayasu ma'an ma'aman yasu, janganlah dia lalai dari aturan-aturan Allah bersama orang-orang yang lalai. Walayalhu ma'aman yalhu, janganlah dia kalau yalhu itu melalaikan hati, kalau yalhu itu melalaikan badan. Main-main yang melalaikan badan bersama orang yang main-main, takzim li haqqil Quran, dalam rangka mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Ya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah termasuk hulu bila murid mencium tangan gurunya sebagai bentuk penghormatan? Jawabannya tidak. Ya. Hukum mencium tangan sebagaimana kata Al-Albani di silsilah Shahihah, hukumnya boleh. Namun selayaknya tidak dijadikan kebiasaan sehingga menghilangkan sunnah yang asli, yaitu berjabat tangan. Lebih afdal yang mana, memberi fidyah dalam bentuk makanan pokok atau makanan jadi? Ulama mengatakan fidyah adalah semacam lajnah da'imah, adalah setengah sok, yaitu kurang lebih 1,5 kilo, baik berupa beras atau yang lainnya. Ya, maka lebih baik makanan pokok yang belum jadi sehingga bisa dia manfaatkan sebagaimana yang diinginkan oleh orang miskin tersebut. Apakah besaran fidyah yang kita berikan pada satu orang harus setara dengan besaran uang yang kita habiskan untuk makan satu hari? Jawabannya tidak. Besaran fidyah itu setengah sok, satu, kalau 1,5, 1,5 kilogram beras yang biasa kita makan. Apakah boleh kita memohonkan ampun, mendoakan orang seorang muslim yang kita tidak tahu bagaimanakah pemahaman akidahnya? Boleh. Ya. Mendoakan seorang muslim hukumnya boleh. Ya. Hukumnya dianjurkan. Ya. Kita berdoa. Ya. Rabbana firlana wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, ya Allah ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa semua orang yang beriman sebelum kami. Baik dia orang yang beriman yang ahli bid'ah ataupun orang yang beriman yang bukan ahli bid'ah, selama orang yang beriman maka kita doakan. Apakah bila kita sholat qabliyah dan ba'diyah harus berbeda tempat dengan sholat wajib? Jawabannya dianjurkan untuk pindah tempat dari tempat melaksanakan sholat yang wajib jika selama orang itu atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya ketika seorang itu telah selesai sholat wajib maka dia tidak boleh melaksanakan sholat sunnah sampai dia berkata-kata, yaitu berzikir atau pindah tempat. Jadi kalau ada orang itu mau sholat setelah selesai sholat fardu dia mau langsung sholat sunnah boleh, namun pindah tempat. Jika tidak, nah, akan tapi jika dia sudah setelah sholat fardu kemudian telah berzikir, kemudian dia sholat di situ, di tempat dia sholat fardu, hukumnya tidak mengapa. Dalil tentang masalahnya adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Kitabul Maram, demikian juga disebutkan oleh An-Nawawi di Riyadhus Salihin. Demikian juga Umar bin Khattab pernah menegur seorang yang telah selesai sholat fardu langsung sholat sunnah di tempat tersebut. Ditegur oleh Umar bin Khattab. Ya. Kemudian teguran Umar bin Khattab ini disetujui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan pada Umar, kamu benar. Apa yang dilakukan Umar adalah benar. Dan riwayat ini adalah saya lupa siapa yang meriwayatkan, namun riwayat ini ada di I'tisam, Nasyatibi dan hadisnya sahih. Manakah yang lebih baik bagi seorang pemimpin yang ingin menuntut ilmu syar'i, belajar langsung ke rumah guru secara privat atau belajar bersama-sama dengan bawahannya di setiap majelis ilmu untuk memberikan motivasi kepada bawahnya untuk bersemangat menuntut ilmu? Jika tujuannya ingin memberikan motivasi bawahnya untuk menuntut ilmu, maka ya pilihan yang kedua yang lebih baik. Apa hukum membaca salawat dan doa setelah tarawih dan witir berupa salawat terhadap khulafaur rasyidin? Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menetapkannya hal ini sebagai bacaan salah-salah salat tarawih, satu hal yang tidak Nabi ajarkan, maka bisa dihukumi sebagai bid'ah. Demikian juga ada doa khusus yang dibaca-baca orang di antara salah-salah salat tarawih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkannya. Adapun bacaan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alul jannah wa a'udzubika minan nar, maka ini berdasarkan hadis yang dhaif, maka juga tidak Nabi ajarkan. Apakah ada adab kepada guru yang baru disampaikan untuk guru yang mengajar ilmu syar'i atau untuk semua guru? Bagaimanakah dengan guru-guru atau dosen di kampus yang mungkin dalam satu tahun hanya mengajar satu kali saja, yaitu satu jam saja sesuai jadwalnya? Ya, adab-adab tadi adalah adab-adab yang diberikan kepada guru untuk ilmu syar'i, itu jelas. Adapun untuk guru-guru yang punya peran pada kita dalam masalah ilmu duniawi, maka mereka adalah orang yang berjasa kepada kita, memberikan ilmu yang manfaat untuk kita, maka layak untuk mendapatkan penghormatan, penghormatan yang selainnya diberikan kepada seorang guru. Maka insya Allah Ta'ala adab-adab tadi juga berlaku kepada seorang yang menjadi guru kita dalam, meskipun itu dalam masalah ilmu dunia. Bagaimanakah hukum puji-pujian dan selawat yang sering dilontarkan di antara adzan dan iqamah? Jawabannya, benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama, jika seorang itu membuat bid'ah, maka hilanglah sunnah yang semisal. Maka ketika orang membuat bid'ah dengan selawatan di antara sela-sela adzan dan iqamah, maka hilanglah sunnah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa di antara adzan dan iqamah. Maka orang sibuk dengan puji-pujian dan lupa untuk berdoa, memanfaatkan waktu untuk doa. Tidaklah kita saksikan satu masjid yang gemar dengan hal ini, kecuali tidak kita jumpai semua satu jamaahnya semuanya sibuk nyanyi puji-pujian dan tidak menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak doa di antara azan dan iqamah. Apakah lagu tanpa musik yang mengiringi dan tidak mengandung lirik yang keluar dari syariat dibolehkan? Jika tanpa musik liriknya tidak keluar dari aturan syariat, kemudian cuma kadang-kadang tidak dijadikan rutinitas dan hobi, hukumnya boleh. Karena itu sejenis dengan syair yang dibaca oleh para sahabat. Bagaimanakah hukum membaca Al-Quran dengan pengeras suara yang banyak terjadi di masjid-masjid dengan pembelaan azan sholat saja pakai pengeras suara? Maka jawabannya berbeda. Jawabannya satu hal yang berbeda. Nanti tentang masalah seandainya kita ringankan masalah, manakah yang lebih afdol? Kalau orang itu kan mau cari yang afdol, mana yang lebih afdol? Baca Quran dengan suara keras atau kan baca Quran dengan suara lirih? Maka pada asalnya baca Quran dengan suara lirih itu yang lebih afdol. Apalagi ini suara keras, yang keras mulut saja normal, gimana lagi kerasnya plus pengeras suara yang ini? Maka ini tarkul afdol, ini meninggalkan satu hal yang afdol. Kemudian yang kedua, ini punya dampak buruk, ganggu orang yang butuh istirahat. Apalagi jam 12 masih ada suara demikian, atau bahkan sampai jam 1 masih demikian. Orang butuh istirahat, orang yang seharusnya tetangga masjid yang sakit, yang butuh tidur, ini yang butuh istirahat, ganggu. Maka disini ada kedzaliman, sudah ini tarkul afdol. Dan ini disini mengandung unsur mendzalimi orang lain, mengganggu orang lain. Berbeda dengan azan. Azan itu yang paling afdol adalah cari orang yang paling keras suaranya. Dicari orang yang paling keras suaranya, maka makin keras makin afdol. Nah, itu azan. Enggak mau disamakan. Gimana mau disamakan? Membaca Quran itu lirih itu lebih afdol, sebagaimana nanti akan kita bahas di Atibian tentang masalah adab baca Quran, gimana mana yang lebih baik, suara keras atau suara lirih? Sedangkan azan semakin keras makin afdol. Oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pada seorang sahabat Ansor yang bermimpi ketemu malaikat yang ngajari azan. Nabi perintahkan pada sahabat tersebut untuk mengajarkan azan kepada Bilal. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarkanlah azan kepada Bilal, fa innahu andalaka sautan. Karena suara Bilal itu lebih keras daripada suaramu. Suara Bilal itu lebih keras daripada suaramu. Makin keras makin afdol. Itu azan. Gimana mau disamakan? Bagaimanakah hukum sholat sunnah dua rakaat dengan dua niat sekaligus? Niat sholat sunnah tahiyatul masjid sekaligus sholat sunnah qabliyah subuh, mengingat terbatasnya waktu antara adzan dan iqamah. Jawabannya boleh. Boleh merangkap niat di sini. antara sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat qabliyah subuh, manakah hendaknya didahulukan? Jika orang itu mau memperbanyak gerakan sholat, memperbanyak sholat, maka dia dahulukan tahiyatul masjid, setelah itu qabliyah subuh. Namun jika waktu tidak memungkinkan, dia bisa singkat dengan dia berikan dua niat untuk satu sholat. Bolehkah fidyah untuk beberapa hari puasa diberikan untuk satu orang miskin? Jawabannya boleh, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fidyah itu ta'amu miskin, bukan fidyah kepada orang miskin. Allah tidak mempersyaratkan memberikan fidyah sebanyak jumlah hari-hari yang ditinggalkan untuk bilangan miskin. Maka tidak disyaratkan ada bilangan tertentu untuk miskin, maka fidyah boleh diberikan untuk satu orang miskin. Berbeda dengan fidyah atau kafarah sumpah. Kalau dalam kafarah sumpah Allah menetapkan memberi makan 10 orang miskin, maka harus 10 orang. Kalau cuma dikasihkan satu orang, ya baru satu orang, masih kurang 9. Demikian juga fidyah hubungan suami istri di bulan Ramadan, 60 orang miskin, harus 60 orang miskin, gak boleh cuma 30. Apakah tangan Allah keduanya tangan kanan ataukah kanan dan kiri? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Karena ada riwayat yang mengatakan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan, dan ada yang riwayat yang lain. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini wal ilmu indallah, kedua tangan ada kanan dan kiri untuk tangan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi riwayat yang mengatakan dua tangan Allah semuanya kanan itu meniadakan anggapan orang tentang tangan kiri. Tangan kiri itu dianggap itu lebih rendah kualitasnya daripada tangan kanan. Maka Allah katakan, maka Nabi katakan semuanya kanan dalam makna ini. Saya belum lama mengaji, akhir-akhir ini saya dihampiri rasa was-was dalam belajar, yaitu minder. Teman-teman sebaya saya sudah jauh di atas saya dalam ilmu agama, dan teman-teman belajar saya rata-rata di bawah saya. Mohon nasihatnya agar saya tetap termotivasi untuk menuntut ilmu syar'i. Adakah sahabat atau ulama yang belajar di usia senja? Banyak ulama belajar di usia senja, atau banyak sahabat belajar agama di usia senja. Umar bin Khattab itu masuk Islam, belajar Islam sudah umur sekian, sudah sekian tahun. Maka dia baru belajar Islam, mengenal Islam, masuk Islam. Setelah masuk Islam baru belajar Islam, usianya terlambat. Para sahabat itu rata-rata belajar Islam itu usianya terlambat. Sedikit sahabat yang belajar Islam dari muda. Itu rata-rata yang orang tuanya sudah masuk Islam. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, atau kemudian Ali bin Abi Thalib, itu belajar Islam sejak kecil. Sahabat-sahabat, banyak sahabat rata-rata sudah usianya sudah di atas kepala 20. Kepala 20. Di atas kepala 2 baru belajar Islam. Ada bahkan kemudian sudah 30-an, ada yang 40-an baru masuk Islam. Maka jangan minder untuk belajar. Tidak ada usia telat untuk belajar. Bisa dilihat kemudian baca biografi para sahabat dan usia mereka masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, mereka baru belajar Islam di usia itu. Ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun baru masuk Islam, baru belajar Islam. Ada yang 30 tahun, ini baru kemudian baru usia 25 tahun belajar Islam. Itu masih muda. Maka itu masih muda dibandingkan dengan usia para sahabat belajar Islam. Namun mereka belajar Islam sungguh-sungguh. Ya, meskipun mereka belajar Islam umur 30 tahun, 40 tahun, ya, bahkan ada mungkin yang 50 tahun, mereka belajar Islam sungguh-sungguh dan mereka belajar serius dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka jadi ulama umat ini. Lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama. Ada kaidah, lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama, dan ada kaidah, terimalah atau ambillah kebenaran dari mana saja, selama hal itu benar. Sebagaimana orang Yahudi berkomentar tentang Ka'bah, namun hal itu benar. Kedua hal di atas sepertinya bertentangan. Jawabnya tidak bertentangan. Ya, orang-orang Yahudi mengatakan kepada para sahabat di kota Madinah, kalian tuduh kami adalah orang-orang musyrik. Dan orang-orang Yahudi mengatakan, padahal kalian juga berbuat syirik. Ya, kalian mengatakan, masya Allah wa sya'a Muhammad. Dan kalian mengatakan, wa Ka'bah. Kalian mengatakan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad, dan kalian mengatakan demi Ka'bah. Demikian kata orang Yahudi. Kalian juga syirik. Nah, yang syirik bukan hanya kami, kalian juga syirik. Maka kemudian para sahabat yang mendengar ucapan Yahudi ini kemudian berkata, melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi katakan, benar apa yang dikatakan oleh yang Yahudi itu enggak boleh. Katakanlah, masa Allah summa sa'ah Muhammad, dan katakanlah wa rabbil Ka'bah, dan jangan katakan wa Ka'bah. Tetapi mengatakan ucapkanlah demi Rabb pemilik Ka'bah, jangan kalian katakan demi Ka'bah. Maka Nabi menerima kebenaran dari orang Yahudi tersebut. Maka dua hal ini tidak bertentangan. Kaidah yang pertama, lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama, itu adalah kaidah dalam masalah mencari guru. Ini adalah kaidah dalam masalah mencari guru. Kemudian terimalah kebenaran, ambillah kebenaran dari mana saja, selama itu adalah benar, ini adalah kaidah dalam menerima kebenaran. Kaidah dalam mencari guru, jangan menjadikan sembarang orang sebagai guru. Carilah guru yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi guru. Sebagaimana telah dibahas oleh An-Nawawi, gimana guru yang baik? Dia adalah seorang yang agamanya baik dan dia punya kemampuan untuk terhadap ilmu yang hendak diajarkan. Ya, dan dia adalah seorang yang punya agama yang baik, akidahnya benar, dan bukan ahli maksiat. Itu kualifikasi seorang guru. Jangan menjadikan guru sembarang orang. Maka ini kaidah yang benar dalam masalah mencari guru. Namun ada kaidah menerima kebenaran. Adapun kebenaran, terima kebenaran dari siapapun meskipun itu bukan guru kita. Meskipun orang kafir, ahli bid'ah, orang ateis, orang musyrik, iblis sekalipun, kalau dia mengatakan kebenaran dan kita tahu itu benar, ketika kemudian anjing itu muntah emas, katakan emas yang keluar dari mulut anjing. Nah, jangan karena benci sama anjing kemudian, wah ini muntahan anjing, tai, padahal emas. Katakan emas. Katakan emas ketika emas keluar dari pantat anjing, dan katakan itu tai meskipun itu dari pantat orang. Dan karena kebencian kita dengan anjing, kemudian emas kita katakan tai. Dan karena kecintaan orang kita kepada orang, kemudian tai orang kita katakan emas. Karena sama-sama kuningnya misalnya. Nah, maka masalah kebenaran, kita wajib menerima kebenaran dari siapapun. Ahli bid'ah, orang musyrik, orang kafir, ateis. Ya. Orang yang sangat kita musuhi. Kalau memang hak yang dia katakan, hak. Orang Yahudi sekalipun ketika dia mengatakan kebenaran, kita katakan yang dikatakan orang Yahudi itu benar. Demikian yang Nabi ajarkan. Jangan mentang-mentang karena kita benci dengan orang Yahudi, kemudian kita katakan pastinya orang Yahudi itu dusta. Sebagaimana ada seorang perempuan Yahudi menemui Aisyah dan mengatakan, menceritakan pada Aisyah kalau nanti orang mati itu ada siksa kubur. Maka Aisyah, enggak ada siksa kubur itu. Aisyah mengatakan kepada perempuan Yahudi, enggak ada siksa kubur itu. Dia nolak. Setelah itu perempuan Yahudi ini keluar. Kemudian datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah cerita, wahai Nabi, tadi ada perempuan Yahudi masuk ke rumah, nemui saya, kemudian cerita kalau nanti orang mati itu akan disiksa. Apa kata Nabi? Benar apa yang dikatakan oleh perempuan Yahudi tersebut. Bukan karena Nabi mentang-mentang cinta sama Aisyah, kemudian semua yang dikatakan Aisyah benar. Tidak. Meskipun untuk orang yang kita cintai, ketika dia salah, mengingkari adanya azab kubur, Nabi katakan kepada Aisyah, yang benar perempuan Yahudi itu. Artinya, kamu salah. Bukan karena Aisyah dicintai Nabi, kemudian Nabi benarkan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Karena Nabi benci dengan orang Yahudi yang merupakan orang kafir, kemudian Nabi dustakan perkataan orang Yahudi. Nabi salahkan orang yang salah meskipun itu Aisyah. Dan Nabi benarkan orang yang benar meskipun orang kafir dan Yahudi. Ini kaidah dalam menerima kebenaran. Terima kebenaran dari siapapun. Jangan tolak kebenaran. Meskipun keluar dari mulutnya Yahudi. Meskipun keluar dari mulutnya Iblis. Meskipun keluar dari ahli bid'ah yang sangat sangat parah kebid'ahannya sekalipun. Ini kaidah dalam menerima kebenaran. Akan tapi ketika kita menjumpai ada sebuah kebenaran dikatakan oleh orang kafir, orang Yahudi, apakah kemudian orang kafir, orang Yahudi tersebut kemudian otomatis kita jadikan guru, kita angkat jadikan guru? Jangan. Terima kebenarannya, tapi jangan diangkat dia jadi guru. Ini dua hal yang tidak bertentangan. Maka orang itu keliru ketika mengambil satu kaidah dengan melupakan kaidah yang lain. Dia mengambil kaedah, lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu. Akhirnya dia tolak kebenaran dari ahli bid'ah, dia tolak kebenaran dari orang kafir. Ini sikap yang keliru. Demikian juga tidak benar orang yang mengambil kaedah, terima kebenaran dari siapapun, kemudian menjadikan siapapun untuk sebagai guru. Ini juga keliru. Yang benar ada dua hal yang harus dibedakan. Ada kaedah dalam mencari guru, dan ada kaedah dalam masalah menerima kebenaran. Dalam membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan ayat-ayat tentang neraka atau hari akhir, apakah membacanya harus dengan nada yang sedih atau lirih? Begitu juga dengan ayat-ayat tentang surga, apakah membacanya harus dengan nada yang bersemangat atau bahagia? Jawabannya, sebagian ulama menganjurkan hal tersebut ketika, nanti juga akan kita bahas sebenarnya. Ini nanti masuk pembahasan di At-Tibyan, nanti ada pembahasan tentang bagaimanakah, apakah dianjurkan untuk menangis atau ketika membaca ayat-ayat azab. Maka terdapat sebuah riwayat yang mengatakan, dahlah ketika kalian baca Al-Quran, dahlah kalian menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka dahlah kalian bersikap, bergaya sebagaimana gayanya orang nangis. Namun hadisnya adalah hadis yang daif. Tentang lebih detailnya nanti akan kita jumpai di At-Tibyan. Hukum cabut gigi di bulan Ramadan bagaimana? Jawabannya, hukumnya boleh. Boleh cabut gigi di bulan Ramadan dengan berusaha untuk tidak menelan darah yang mungkin keluar. Di cetakan At-Tibyan Darul Kausar, perkataan Hasan pada bab 5 tadi lengkapnya Hasan bin Ali, bukan Hasan al-Basri. Manakah yang benar? Di cetakan saya ini, cetakan yang saya pakai, ini cuma disebutkan Al-Hasan. Dan jika cuma disebutkan Al-Hasan saja, apalagi terusannya di cetakan saya rahimahullah ta'ala, maka itu berarti tabi'in. Kalau Hasan bin Ali bin Abi Talib, maka ya, Al-Hasan radallahu anhumah. Dulu kami pernah menghadiri majelis satu ustadz untuk mengambil ilmu darinya, kan, tapi seiring waktu kami merasa ada banyak hal yang kurang berkenan di hati. Kami berkenan dengan sikap beliau, cara beliau menyampaikan ilmu, dan banyak kesalahan beliau dalam memberikan penjelasan, sehingga kami sekarang tidak menghadiri majelis beliau. Sekarang hubungan kami sangat renggang. Bagaimanakah seharusnya kami lakukan agar hubungan kami baik seperti dulu? Ya, karena memang dia jumpai, ternyata dia kira dulu ini adalah seorang ustadz yang layak untuk diambil ilmunya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kemudian dia sadari, oh ini ternyata belum layak untuk diambil ilmunya, ya. Dan ada yang lebih layak untuk diambil ilmunya karena lebih menguasai ilmu yang ingin dipelajari. Maka dia bisa tinggalkan guru yang lama, dia berpindah ke guru yang baru. Namun saya nasihatkan, saya pesankan, ya, jaga hubungan baik-baik saja dengan ustadz yang lama. Ya, istilahnya jangan kemudian terlalu frontal. Ya, ketemu ya tetap salam, ketemu tetap punya sikap hormat. Bagaimanapun juga dia pernah punya jasa, sehingga kita mungkin lebih tahu daripada sebelumnya. Maka karena jasa beliau, maka kita hormati beliau sebagai seorang yang pernah menjadi guru dan sebagai ustadz kita. Maka ya bisa silaturahmi ke rumahnya, bisa kemudian ya memberi hadiah, ketemu tetap senyum, tetap kemudian ucapkan salam dan seterusnya. Manakah lebih utama, banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengerti maknanya, ataukah kita mengulang hafalan dan menguasai maknanya? Kalau ini adalah di waktu yang mulia, waktu yang utama semacam bulan Ramadan, maka yang lebih baik adalah banyak membaca Al-Quran meskipun penguasaan terhadap maknanya itu kurang. Itu yang lebih baik karena mengingat keutamaan waktu. Bagaimanakah jika seorang guru ngaji TPA bermain sepak bola terlebih dahulu dengan muridnya sebelum jam belajar dimulai? Boleh. Siapa yang melarang? Apa dalil untuk melarangnya? Kecuali sepak bolanya di masjid. Nah, kalau sepak bolanya di masjid, ya masjid bukan lapangan sepak bola. Tapi kalau sepak bolanya di luar masjid, ya tidak masalah. Jika seorang imam ingin baca sekaligus surat An-Nas dan Al-Falaq setelah membaca Al-Fatihah, apakah imam harus membaca bismillah ketika membaca dua surat tadi, dan apakah ketika membaca kedua surat tadi harus diberi tenggang waktu? Maka kalau membaca bismillah, basmalahnya, maka dianjurkan untuk membaca basmalah. Dianjurkan untuk membaca basmalah setiap kali membaca awal surat, baik itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Berbeda dengan jika membaca potongan ayat di tengah-tengah surat, maka tidak dianjurkan untuk membaca basmalah sebagaimana pendapat jumhur ulama yang juga nanti akan kita bahas di Atibyan fi Adab Amalatil Quran. Akan tapi apakah harus dikeraskan basmalahnya? Tidak harus dikeraskan. Apakah ketika membaca dua surat tersebut harus diberi tenggang waktu? Jawabannya tidak. Ya, boleh jadi dia memberi tenggang waktu karena untuk membaca basmalah secara sirk. Apakah perlu menghormati sebagaimana yang diajarkan oleh An-Nawawi terhadap guru-guru yang lalu yang mengajarkan sebelum saya mengaji? Guru-guru yang pernah punya jasa kepada kita, boleh jadi guru Quran kita dulu, ya. Meskipun beliau ahlul bid'ah, yang punya mereka, kita punya hak untuk, punya kewajiban untuk berterima kasih, ya. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya, mungkin dulu di masa lalu kita punya guru Quran yang ajar kita Iqra, sehingga kita bisa baca Quran. Tanpa beliau, tanpa sebab beliau, maka kita tidak bisa baca Al-Quran. Tentu setelah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya kewajiban untuk berterima kasih atas jasa yang beliau berikan. Apalagi dia dulu ngajari kita Quran gratisan lagi, karena di kampung ngaji di rumah Pak Kiai, ya, tidak bayar apa-apa, cuma mungkin kalau dulu cuma bayar lampu teplok atau untuk biaya lampu Petromak dan sebagainya. Maka orang yang semacam ini, yang tulus mengajar dan punya jasa kepada kita, wajib kita hormati, ya, wajib kita hargai, wajib kita berterima kasih kepadanya. Dia adalah orang yang pernah punya jasa kepada kita, meskipun ini bukan berarti membenarkan kebid'ahan yang dia miliki. Ya. Bid'ah yang dia lakukan adalah bid'ah. Adapun terima kasih kita karena dia telah berjasa dalam hidup kita, dia telah membuat sejarah dalam hidup kita yang tidak mungkin dilupakan. Mau diapa-apakan tetap kita baca Quran, bisanya karena dia, bisanya karena beliau. Ini sejarah yang gak bisa dilupakan. Jangan menghilang-hilangkan sejarah. Meskipun beliau punya kesalahan, punya penyimpangan, namun beliau adalah tetap masuk dalam daftar guru kita. Kalau kita buat biografi daftar guru, maka kita belajar Quran pada fulan, ya, pada fulan. Gak bisa dihilangkan. Gak bisa kita menghapus sejarah. Tipek sejarah saya ini. Saya gak mau dia jadi guru saya. Gak bisa. Maka kita tetap hormati dan kita maka kita akui dia adalah guru Quran kita. Dia yang ngajar kita bisa baca Quran. Maka dia punya hak-hak, punya adab yang patut kita berikan kepada dirinya sebagaimana jasa yang telah dia berikan kepada kita. Meskipun ini bukan berarti kita tutup mata dengan kesalahan dan penyimpangan yang dia miliki. Dan para ulama pun demikian. Di antaranya misalnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, ketika beliau menyampaikan biografi tentang diri beliau, maka beliau ceritakan bahasanya beliau belajar nahwu dengan seorang Syiah Zaidi namanya Fulan, dan saya dapat banyak faedah tentang ilmu nahwu dari orang ini. Saya belajar kepada dia qatu nada sampai 3 kali. Saya sampai menguasai ilmu nahwu dengan orang ini. Dan orang ini orang Syiah. Itu masa lalu saya Muqbil. Namun beliau ceritakan hal ini dan diakui, tidak kemudian, tidak sebagaimana sikap sebagian orang ketika dia telah mengenal sunnah kemudian padahal dulu juga bergelimang bid'ah, kemudian seakan-akan dia kemudian dia ingin menipek sejarahnya. Saya tidak pernah punya guru namanya Fulan karena dia ahli bid'ah. Saya Muqbil menceritakan dalam sejarah dan dalam biografi beliau, saya punya guru nahwu namanya Fulan bin Fulan, dan dia adalah orang yang ngajari saya nahwu sehingga saya faham betul, saya istifadah betul tentang masa tahu dari orang ini. Dia ceritakan itu sejarah yang tidak bisa ditipek, ya, sejarah yang tidak bisa dilupakan, dan itu adalah orang yang berjasa. Mau dikata apapun, itu adalah orang yang punya jasa kepada kita. Namun itu bukan berarti kita menutup mata dengan kebid'ahannya. Bid'ah yang dia miliki, ya, itu bid'ah. Non jasa dia sebagai seorang guru yang punya hak untuk sedikit kita hormati, ya, untuk kita hormati, itu tetap tidak bisa dihilangkan. Apakah boleh seorang mengimami tarawih 20 rakaat kemudian bacaan sujudnya subhana rabbil a'la 1 kali saja sehingga terkesan sujudnya singkat atau ringan atau cepat? Jawabannya boleh selama nampak di situ kalau masih ada tumakninah, ada ketenangan dan tidak ada ketergesaan. Ketika masih kuliah dulu, saya dengan izin Allah dapat meluangkan waktu yang banyak untuk menuntut ilmu, tapi setelah tidak kuliah lagi, saya bisa lebih meluangkan waktu untuk berdakwah dan menuntut ilmu. Keadaan saya saat ini lebih baik dibandingkan keadaan teman-teman seangkatan ngaji saya yang lain, karena mereka jarang berdakwah dan tempat tinggalnya sekarang jauh dari tempat ngaji. Saya ingat ini adalah nikmat Allah bagi diri saya. Bagaimanakah membedakan antara syukur nikmat dengan ujub? Karena saya khawatir terjatuh dalam ujub karena ilmu saya yang lebih. Jawabannya ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang berada di tempat tinggal di daerah yang di situ banyak ilmu, maka itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dia patut syukuri. Dan ini bukan ujub, ya. Maka dia bersyukur dengan nikmat tersebut dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menuntut ilmu, apalagi bisa sambil berdakwah. Ya, maka dia kemudian meluangkan waktunya untuk juga berdakwah dan menyebarkan ilmu. Ini bentuk bersyukur dan ini bukan ujub. Kapan waktu yang tepat untuk menghafal dan murojaah? Ini tergantung kondisi orang. Ada orang yang cocoknya pagi, ada orang yang cocoknya malam, tergantung psikologi dan keadaan orang masing-masing. Ini berbeda-beda menurut orang masing-masing. Namun secara umum kita katakan yang lebih baik adalah waktu pagi. Sebagaimana hadis yang telah kita baca, bahasanya waktu pagi adalah waktu yang berkah. Disebutkan tidak boleh menolak mengajar seorang karena menilai niat orang tersebut tidak benar. Bagaimanakah hukumnya menjawab pertanyaan seorang yang berniat main-main atau menguji kemampuan guru? Kalau niatnya maksud kita tahu pertanyaan dan jawab pertanyaan yang ngetes, ya gak usah dijawab. Jawaban untuk orang yang bertanya ngetes adalah dengan tidak menjawab. Itu jawabannya. Bagaimana seorang guru bisa hilang ilmunya dengan pergi ke tempat murid? Apakah jika seorang guru mendatangi muridnya yang sakit atau menghadiri walimah atau akikah yang diadakan murid akan menghilangkan ilmunya juga? Kok hilang? Bukan hilang kan? Kemarin dikatakan oleh An-Nawawi, bah, janganlah dia menghinakan ilmu. Ya, menghinakan ilmu dengan mengajar di tempatnya murid. Dengan mengajar di tempatnya murid. Bukan menghilangkan. Mungkin ada yang salah dengar. Menghinakan. Bukan menghilangkan. Dan yang dimaksud kemudian menghinakan ilmu adalah mengajarkan ilmu di tempat di rumahnya murid. Ini bukan larangan guru untuk mendatangi walimah. Walimah wajib. Ketika diundang walimah itu harus wajib datang. Ya. Namun yang dimaksud menghinakan ilmu adalah datang ke tempatnya murid untuk mengajari murid di tempatnya. Adapun menjenguk murid yang sakit, tapi menjenguk sahabat yang sakit. Menghadiri walimah, hukum menghadiri walimah wajib. Maka bukan menghilangkan, namun menghinakan. Namun kemarin telah kita sampaikan, itu adalah keadaan ketika masyarakat itu sadar ilmu. Kaidah ini berlaku untuk ketika keadaan masyarakat itu sadar ilmu. Dan ada ya, orang itu sadar untuk mencari ilmu, ya, maka hendaknya orang itu datang ke tempat guru. Ya. Adapun keadaan di mana orang itu sudah tidak sadar ilmu dan tidak sadar pentingnya menuntut ilmu, maka orang-orang yang punya berilmu perlu kemudian menjadi kran-kran yang tersebar di mana-mana, jalan kemana-mana untuk menyebarkan dan mendakwahkan ilmu. Ya, wujud penghormatan dalam kondisi saat ini yang mungkin bisa kita katakan, ya, jangan bosan untuk menjemput guru. Jangan bosan untuk menjemput guru mungkin bisa kita katakan sebagai bentuk penghormatan seorang murid dalam masalah ini sebagai ganti. Yang seharusnya seorang murid itu datang belajar di tempatnya guru. Bagaimana cara membedakan apakah itu hawa nafsu ataukah tidak ketika akan melakukan satu perbuatan? Membedakannya dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita bisa membedakan ini nafsu ataukah ini atas dasar ilmu. Ya, kalau memang ini benar, memang diajarkan, maka ya ini berarti berdasarkan ilmu dan bukan berdasarkan nafsu. Apa benar terdapat penyimpangan pada kitab Muyassar? Penyimpangan secara nahwu, saya tidak tahu sebelah mana ada penyimpangan. Jawabannya maka wallahu alam, saya tidak tahu. Apakah terdapat hadis yang menyebutkan keutamaan menghafal hadis arba'in? Kalau mengutamakan hadis tentang keutamaan menghafal 40 hadis, maka hadis yang dhaif. Akan tapi terdapat keutamaan menghafal hadis secara umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hadis yang mutawatir nadarallahu imra'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencemerlangkan wajah seseorang. Sami'a maqalati fawa'aha. Dia mendengar hadisku kemudian dia menghafalnya. Tsumma ada hakama sami'a, kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengar. Makanya keutamaan menghafal menghafal hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan agar Allah berikan kecemerlangan wajah. Dan hadisnya ini adalah hadis mutawatir. Demikian yang kita bahas kesempatan pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi.